بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف وعبد الله بن يوسف أي التنيسي من أثبت الناس في رواية الموطأ للإمام مالك قال عن مالك إمام دار الهجرة مالك ابن من Al-Imam Malik Masmu Abihi Abu Azam Al-Imam Malik Malik Ibn Man Malik Ibn Man Siapa? Naam ya Anas Naam Al-Imam Malik Ismuhu Malik Ibnu Anas Ya Hah? Ya ini anak beritahu sekarang ini Tahu Imam Malik? Nah, mazhab Maliki ya Nah Namanya Malik Ibnu Anas Nah Abu Abdullah An Abi Zinad Abu Zinad Huwa Abdullah bin Dakwan Anil A'raj Wal A'raj Apa artinya Al A'raj? Hah? Apa artinya? Al A'raj Nah, si pincang nah. Ya. Coba julukannya si pincang. Nah, ada lagi julukannya si buta. Nah. Si juling Al-A'maj. Ini julukan-julukan tidak bagus sebetulnya. Namun mereka sudah terkenal dengan nama ini atau dengan julukan ini. Sesuatu yang sudah dikenal, seseorang dikenal dengannya walaupun dengan sesuatu yang tidak bagus, maka kita menyebut bukan dalam rangka memperolok-olok tapi karena memang fulan dikenal dengan gelar atau panggilan tersebut ya sudah bukan termasuk ghibah yang terlarang. Al-A'raj hadza ismuhu Abdurrahman ibnu Hurmuz. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Idza sharibal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an Naam Apabila Ada seekor anjing yang meminum dan berarti ini memakai minum dalam banyak riwayat memakai walagha. Walagha itu artinya tidak harus meminum namun dia menjilat dengan tepian lidahnya. ya, bisa meminum seperti itu, namun tidak harus meminum. Di sini sekarang memakai lafaz meminum. Apabila salah seekor anjing atau ada seekor anjing yang meminum fi ina'i ahadikum, dalam bejana salah seorang di antara kalian, berarti kalau bukan dalam bejana atau bukan tempat yang kecil, ya tidak perlu dibersihkan dengan cara pencucian 7 kali. Contohnya ya sudah, entah di kolam, entah di danau, bahkan yang lebih sempit dari itu, entah di kubangan. Ya, nah, fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an, maka hendaklah dia mencuci 7 kali. Falyaghsilhu idza syariba, apabila meminum seekor anjing di bejana kalian, falyaghsilhu, perintah untuk mencuci, yang dimana di sini perintah tersebut mengharuskan untuk bersegera minum di bejana anjing. Bejana tersebut apakah harus kita cuci segera setelah itu? Nah itu ya. Maka dari lafaz ini jelas di situ menunjukkan falyaghsilhu, perintah untuk bersegera. Nah, namun jumhur membawa perintah ini bukan ala sabilil wujub. Perintah untuk bersegera ini, ya kalau mencucinya jelas wajib dicuci. Namun bersegera untuk mencuci ini jumhur mengatakan mustahab. Nah, karena mereka mengatakan mustahab, mengapa? Sekedar hukum asalnya ina itu dijilat di anjing, ya sudah. Mudaratnya apa gitu? Sekedar ina, sekedar bejananya saja, kan bermudarat ketika apa? Hah? Ketika bejana tersebut mau kita pakai, ya kan? Tapi kalau nggak dipakai, ya sudah, ada anjing menjilat bejana tersebut. Apakah dosa kemudian kita tidak mencuci segera? Gitulah, ya. Lafaz menunjukkan perintah ini lihat tadi al-faur, yakni membawa konsekuensinya memang harus cepat. Nah, perintah tersebut. Tapi jumhur mengatakan la, tidak wajib untuk bersegera. Alasannya apa? Ya, itu sudah, kenapa memangnya ina atau bejana tersebut kalau kena najisnya anjing tersebut kenapa? Makanya jumhur mengatakan kecuali apabila hendak dipakai. Ya. Illa liman arada an yasta'mil dzalikal ina, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan alasan jumhur, kecuali memang orang yang ingin memakai bejana tersebut. Adapun tidak, ya sudah, artinya ketika kita biarkan enggak dosa kita. Ketika kita tidak bersegera mencuci bejana tersebut, kita tidak dosa. Nah, kemudian dalam hadis ini juga disebutkan sab'an, cucilah 7 kali. Dalam sebagian riwayat yang sahih, ulahunna biturab, yang pertama sebelum dicuci yaitu atau dicampur dengan tanah. Nah, dalam ayat yang lain disebutkan ukhrahunna biturab, dalam cucian yang lain itu dicuci dengan menggunakan pasir atau tanah, tidak disebutkan di awal. Nah, maka mana yang harus kita ambil pendapatnya? Atau hadis ini mengatakan Yang pertama, adapun yang lainnya bebas umum. Yang penting ada salah satunya itu dicuci juga dengan menggunakan tanah. Nah, maka disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, dan ini yang tampaknya dirajihkan Al-Hafidz bahwa riwayat yang disitu jelas mentakyin, maka itu riwayat yang kita pakai. Mentakyin itu artinya disebutkan memang pada yang pertama kah, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kan gitu. Maka riwayat yang ulahunna, yang pertama, itu yang harus kita pilih. Kenapa? Ya karena disitu sudah jelas tempatnya. Dari sisi ta'lil, apa namanya, ta'lilat, alasan-alasan lainnya juga, disebut Al-Hafidz juga dalam kitabnya Fathul Bari. Kenapa ini yang lebih rajih juga? Karena kalau bukan pada yang pertama, berarti membawa konsekuensi ada tambahan cucian lagi. Kan seperti itu. Ya. Karena bukan pada yang pertama, harus dibersihkan lagi dengan air. Nah, adapun kalau yang pertama tanah, ya sudah berikutnya dengan air. Karena mencuci itu kan dengan air hukum asalnya. Nah, ketika yang pertama tanah, ya sudah pas. Nah, yang berikutnya hilang dengan air. Tapi kalau di tempat-tempat lain pakai tanah, berarti ada pengulangan air lebih. Nah, khilaf di antara ulama, namun wallahu alam bisawab, tampaknya pendapat ini yang lebih kuat. Pertama dari sisi itu tadi, dari sisi sanadnya memang lebih kuat, ya. Yang lainnya itu mengatakan riwayat yang ukhrahunna pada basuhan yang lain, masih sifatnya umum. Itu kalau diadu dari sisi sanad, banyak-banyakan rawi, ya. Kemudian kekuatan hafalan rawinya yang menyebutkan ulahunna biturab, yang pertama itu lebih kuat. Hafalannya lebih kuat, jumlah rawinya lebih banyak juga. Nah, dan ini wallahu alam bisawab, pendapat yang rajih. Kemudian dari hadis ini juga kita mengetahui najisnya air liur anjing. Lantas bagaimana dengan anjingnya, dengan badannya? Sebagian mengkiaskan ya sama. Seperti itu. Anjing ya karena air liurnya najis, ya anggota badan yang lainnya juga najis. Nah. Namun wallahu a'lam bissawab, di situ banyak riwayat yang menunjukkan bahwa anjing di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak riwayat yang menunjukkan bahwa anjing tubuhnya, semata-mata tubuhnya itu tidak najis. Di antaranya dalam sebagian riwayat disebutkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu anjing berseliweran masuk ke dalam masjid beliau. Dan tidak dinukilkan sedikit pun dalam sanad yang sahih bahwa masjid tersebut bekas jejaknya kemudian disiram atau dibersihkan dengan air. Nah, kita sudah lewat bersama kita dalam bab yang sebelumnya bagaimana sebagian ulama berpendapat air yang kena jilatan anjing ini saja, ya, ketika kondisi tidak ada air lain, apakah tayamum? Sudah bersama kita kan ya? Apakah tayamum atau tetap berwudu kemudian bertayamum, kan sudah bersama kita. Ada yang berpendapat ya sudah selama itu masih dikatakan air kan gitu. Nah, berwudu namun tetap bertayamum. Syahidnya di sini dalam permasalahan air liur itu saja, walaupun memang kondisi tidak ada air, namun masih ulama mempertimbangkan air tersebut ya masih bisa dipakai untuk bersuci. Nah, apalagi sekedar ulama sepakat air liur anjing itu najis, dah seperti itu. Namun sekarang permasalahannya tadi, kalau selain air liurnya. Nah, maka wallahu alam bisawab, yang az-zahir ya sekedar badan anjing itu tidak najis. Kalau najis nih saya akan dinukilkan banyak hadis bahwa anjing-anjing ketika masuk ke dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian dituangkan atau dibersihkan, ya, seperti itu. Nah. Kemudian dari hadis ini juga kita mengetahui bahwa sesuatu yang najis itu wajib cuci. Namun sekarang permasalahannya, kenapa kok harus 7 kali? Nah, kenapa kok harus 7 kali? Kalau sekali cuci, 2 kali cuci, 3 kali cuci sudah bersih dengan memakai disinfektan misalnya. Apalagi zaman sekarang nih. Cucinya pakai alkohol. Cucinya pakai apa lagi deh? Cukup enggak? Enggak seperti itu. Nah, maka disebut oleh para ulama, kita mengetahui hukum syariat ini asalnya itu memiliki hikmah, memiliki sebab, memiliki illah. Ya. Kenapa sih kok dilarang ini? Nah, hikmahnya itu ini. Ya, sebabnya atau illahnya itu karena begini. Seperti itu. Ya. Nah. Namun ada sebagian kecil dari hukum-hukum syar'i yang kita melakukannya murni karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diketahui oleh kita apa hikmahnya. Tapi seluruh perintah Allah memang hukum kita kerjakan karena itu perintah Allah. Namun banyak, dan ini hukum asalnya, bahwa perintah Allah, larangan Allah, hukum Allah itu ada hikmahnya. Nah, ini hukum asalnya. Namun ada beberapa perkara yang kita melakukannya yang sudah, kenapa ketika ditanya apa hikmahnya, sebabnya enggak tahu, pokoknya seperti itu. Pokoknya Allah memerintahkan. Ini yang disebut dengan amrun ta'abbudi. Ya, perkara ismun murni ta'abbud kita ini karena Allah memerintahkannya. Maka juga disebut oleh para ulama sama. Perintah mencuci ketika anjing itu meminum di bijana atau menjilat tadi itu, mencucinya itu jelas ilahnya, sebabnya, hikmahnya adalah karena memang najis. Seperti itu. Ya, sebagaimana benda-benda najis yang lainnya kita diperintahkan untuk mencuci. Nah, kan seperti itu, ya. Namun jumlah 7 kalinya kita mencucinya itu sebanyak 7 kali, ini amrun ta'budi. Allahu a'lam bisawab, apa alasannya. Nah, kita melakukannya karena memang datang hadis, datang nas. Seperti itu. Sehingga di sini dibedakan perintah mencucinya itu diketahui hikmahnya atau sebabnya atau illahnya, adapun jumlah 7 kalinya, ya, ini amrun ta'abbudi. Nah. Baik. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Nah, fadhal ya Aba Nurul. Karena baru dengar ini. Ada pertanyaan, apa betul ada hadis sahih yang menyebutkan apabila seorang berbicara perkara dunia di masjid, maka amalnya tidak diterima 40 tahun. Seperti itu. Karena baru dengar hadis ini. Hah? Nah. Ya, coba siapa yang meriwayatkan. Seperti itu. Ana baru dengar juga ini. Seperti itu. Sehingga yang ana tahu, walaupun bukan dari dalil, namun muamalah beberapa masyaikh entah di Saudi ataupun di Yaman, ana pernah beberapa kali urusan dunia mereka berbicara di masjid. Artinya ya biasa, asatidah ya banyak juga. Yang penting bukan masalah perdagangan, barang hilang, seperti itu. Nah, ya. Ya kalau wallah alam hadis ini bagaimana, tapi kok tampaknya seperti itu ya. Nah. Tapi yang pasti kita tidak bisa menerima khabar suatu hadis kecuali kita sudah tahu kesahihannya. Nah, kalau belum tahu ya enggak bisa kita menghukumi hadis tersebut. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, fadhal ya Aba Abbad. Ya. Kalau udah lama kejadiannya suntik rabies. Ya sudah, kalau udah lama ya sudah gimana? Ngerti itu. Afallahu amma salaf. Baik. Nah, khabar. Anjing ya. Apa dalam apa? Nah. Ini airnya ini padahal. Baik, pertanyaannya, itu yang dijilat itu airnya atau bejananya? Ini airnya ini sekarang. Ini cerita ini itu airnya yang, makanya kan riwayat ini mempertegas idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila anjing meminum di, berarti yang diminum kan bukan bejananya, airnya ini. Airnya saja kalau diminum ya jilat otomatis, itu bejananya saja suruh dicuci gitu. Nah itu. Nah, apalagi langsung tadi kan. Langsung kena. Nah. Tapi coba suntik rabies Bapak. Mengkhawatirkan. Nah, fadal. Ah, stop dulu. Laron, apakah laron halal untuk dikonsumsi? Ya ikhwan, hewan-hewan yang sifatnya seperti ini, serangga, itu ada dua hal yang perlu kita ikuti. Yang pertama, hewan itu khabis atau tidak? Ya. Hewan itu khabis atau tidak? Khabis itu ima dari makanannya atau dari tempat tinggalnya? Nah. Ini yang pertama. Kalau memang dia bukan hewan yang khabis, makanannya ya biasa saja, makanan yang memang thayyib, daun-daunan atau apalah. Kan ada serangga atau apa makanannya bangkai ya, entah cacing, entah misalnya apa. Tapi ini makanannya khabis, baik, ya biasa. Maka yang berikutnya sekarang, seluruh hewan ya, itu dia halal untuk dimakan ketika dia mengalami proses menjadi mati dengan cara yang syar'i. Bagaimana hewan mati tapi syar'i? Hah? Disembelih. Kan seperti itu. Ya. Kalau hewan buruan, hewan liar, dengan membaca bismillah, entah pakai pistol atau pakai panah atau hewan terlatih, kan seperti itu. Ya kan? Yang selainnya, maka itu yang disebut dengan bangkai atau maitah. Bangkai. Ya, hukum asalnya bangkai itu haram. Kecuali yang datang nas bahwa bangkai tersebut halal. Apa itu? Uhillat lana maitatan wa daman. Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Ya, apa dua bangkai itu? Al-hut wal jarad. Bangkai ikan dan juga bangkainya belalang. Nah, kenapa sih kok disebut bangkai? Emang ya sudah kita sembelih dulu. Enggak akan mungkin bisa disembelih dengan cara yang syar'i, karena salah satu syarat penyembelihan syar'i itu inharud dam. Ada darah yang mengucur. Bukan sekedar darah mengucur biasa. Inhar itu ada makna apa itu istilahnya? Tadafuk, muncrat, maksudnya. Ya. Kita kembali kepada sekarang permasalahan laron. Nah, yang pertama, makanannya, tempat tinggalnya gimana? Tayyib. Makanannya, tempat tinggalnya sesuatu yang tayyibat, yang baik-baik. Berikutnya, apakah laron ini termasuk di dalam kategori jarot, belalang? Nah, laron itu belalang atau bukan? Hah? Ini bukan kan? Baik. Dia bisa disembelih? Sembelih lah laron itu. Silahkan makan satu-satu sembelih. Ya gak ada juga orang laron masaknya disembelih kan? Ya mesti langsung kan? Itu bangkai. Nah, kalau emang ternyata dia bukan bagian dari belalang, ya khalas bangkai, haram. Seperti itu. Nah, ya, barakallahu fiik. Paham ini ya? Nah, sehingga ikan kan enggak disembelih. Ya, ada nasnya jelas. Seperti itu. Tapi yang selain ada nasnya, yang namanya bangkai, ya khalas. Bangkai ya bangkai haram. Termasuk cacing. Ya. Termasuk apa lagi? Yang lainnya lah silahkan dikiaskan. Wallahu a'lam bishawab. Memang ada yang berpendapat selama hewan itu tidak khabith, makanannya bagus, ya halal. Maka kita katakan juga iya halal. Tapi sekarang dia mau makan sapi, kambing, apalagi unta, halal enggak? Makanannya bukan sampah, bukan apa, halal enggak? Halal. Tapi kalau matinya dengan dicekek, matinya ketabrak mobil, matinya bukan dengan cara yang syar'i, ya kan enggak halal. Kan seperti itu. Ya sama semua hewan yang berlaku seperti itu. Nah. Ya, barakallahu fiik. Bagaimana dengan hewan buruan yang mungkin kena air liurnya? Nah, ini juga sudah lewat bersama kita. Ya. Bahwa disitulah letak keutamaan ilmu. Ini kan hewan buruan, hewan yang diburu oleh anjing, itu kan bukan sembarang anjing. Hah? Iya kan? Tapi anjing yang apa itu? Terlatih. Kalbun mu'allam. Ya. Anjing yang sudah diajari ilmu. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat. Wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallah alaih. Kita lihat sekarang. Mereka bertanya kepada kalian, apa yang dihalalkan? Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang dihalalkan bagi mereka? Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakan wahai Muhammad, dihalalkan bagi mereka makan-makan yang tayyibat, yang suci, yang bukan makanan yang haram. Apalagi wama alamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum. Dan apa yang juga dihalalkan? Apa-apa dari hewan buruan yang kalian ajarkan. Hewan buruan tersebut. Mimma 'allamtum, yang kalian beri ilmu bagaimana dia berburu. Punya ilmu hewan ini. Anjing ini punya ilmu. Anjingnya seperti ini, Yang sudah punya ilmu ini, secara jelas dalam ayat ini, Allah mempersilakan. Fakulu mimma amsakna alaikum. Makan. Dalam ayat ini, kita dipersilakan untuk makan hewan buruan dari anjing terlatih tersebut, tanpa ada tambahan ayat atau keterangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dipersyaratkan untuk mencuci dahulu bekas gigitannya. Artinya apa? Anjing yang memiliki ilmu itu memiliki ahkam khassah. Hukumnya hukum tersendiri. Nah, sebagaimana dalam hadis disebutkan, man iktana kalban ghaira kalbi masyin au ghaira kalbi masyiyah au harsin au zar'in fa innahu yanqusu min ujurihi kulla yaumin kirab au kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang memelihara anjing, dia bukan anjing pertanian, bukan anjing menjaga hewan ternak. Nah, artinya bukan anjing terlatih, bukan anjing yang punya ilmu, maka pahalanya berkurang setiap hari sebesar kirat. Kirat itu sebesar gunung Uhud. Nah, dalam hadis ini Rasulullah memperkecualikan apa? Kecuali anjing itu tadi, anjing untuk jaga ternak, untuk pertanian dan yang lain-lain. Artinya ini anjing-anjing yang terlatih, yang punya ilmu. Anjing yang punya ilmu diperkecualikan. Nah, sehingga sama, ya. Anjing yang punya ilmu itu hukumnya berbeda. Air liurnya bagaimana? Hukumnya sendiri. Seperti itu. Sebenarnya berpendapat tidak perlu dicuci, dan wallahu alam bisawab, ini pendapat yang rajih. Karena memang jelas ayatnya. Seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadisnya tidak menyebutkan persyaratan dicuci bekas gigitan anjing tersebut. Di sini letak keutamaan apa? Ilmu. Anjing yang kayak gitu aja, nah, itu kalau punya ilmu, akhirnya terangkat derajatnya. Ini awak, hukum asalnya anjing ini hewan najis, hewan jelek, permisalannya juga permisalan jelek. Nah, untuk yang jelek-jelek ya pakai anjing. Khawarib disebut kilabun nar. Nah, orang yang menarik hadiahnya, permisalan itu seperti apa? Al-a'id fi hibatihi kal-kalab. Ya'udu fi qai'ihi. Coba lihat, anjing ini hewan jelek asalnya. Orang yang menarik hadiahnya sudah ngasih, diminta lagi. Ini haram. Kenapa permisalannya? Itu permisalannya seperti anjing yang muntah, muntahnya dimakan lagi. Nah, coba lihat anjing. Hewan anjing ini jelek. Tapi lihat, ketika anjing ini punya ilmu, kejelekannya ini hilang. Ilmu, sekali lagi ya, sama manusia kalau enggak punya ilmu ya sudah, kal an'am bal hum adall, seperti hewan ternak. Nah, bahkan lebih sesat, ya kan? Hewan ternak, dia hewan enggak punya akal, dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya akal, tapi kalau enggak punya ilmu, lebih parah dari hewan. Nah, binatang-binatang film itu, apa bedanya dia dengan hewan ternak? Berzina dengan alasan karena ini acting. Tapi ciumannya beneran. Nah, telanjangnya beneran. Nah, lebih sesat. Manusia ketika tidak ada ilmu, ya sudah. Hilang juga derajatnya. Maka barakallahu fikum ya ikhwan, belajar. Nah, semua kita, anak antum belajar. Nah, jangan sekali-kali menomorduakan ilmu agama. Najis, jika kita lupa membersihkannya, apakah benda atau tubuh kita yang terkena najis tersebut menjadi suci kembali? Menjadi suci kembali seiring dengan berjalannya waktu. Iya. Ketika dia akhirnya sudah terkena terik matahari atau yang lainnya sehingga sudah hilang bau, rasa dan warna, ya selesai. Nah, itu yang dinamakan dengan istihalah. Istihalah itu perubahan hukum zat tersebut karena memang bendanya sudah berubah. Maaf Allah saja, tai misalnya. Ya. Di jalan, ya, sudah kena sinar matahari, sudah kering akhirnya, kering. Ya. Seperti itu. Ya sudah enggak najis. Nah. Jadi kalau sudah betul-betul hilang bau, rasa dan warnanya, ya apa? Nah, suci, tidak najis. Hukum mengkonsumsi cacing dalam rangka pengobatan itu tadi. Ya, apa hukum mengkonsumsi cacing dalam rangka pengobatan? Yang ana yakini, dan ana juga masih mempertanyakan itu pihak yang membolehkan, alasannya apa? Ya karena cacing tersebut makanannya sudah makan bagus. Enggak, itu enggak masalah, kita sepakat enggak ada masalah. Kambing juga makanannya bagus, sapi, tapi terus dia mati nih, proses matinya bagaimana gitu loh. Nah, ini sampai sekarang makanya hati ini lebih tenang kepada pendapat yang menyebutkan haram karena dia itu bangkai. Nah, sehingga bukan pada masalah cacing ketika hidupnya sekarang. Baiklah, ketika hidupnya halal, artinya itu hewan yang boleh dimakan. Anggap misalnya sebagaimana kambing, sapi, unta, ayam dan yang lainnya. Tapi bukankah kambing, sapi, unta, ayam itu ketika matinya bukan dengan cara yang syar'i maka menjadi haram? Kan seperti itu. Nah, maka sama dengan yang lain-lain. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, faddal ya akhana Umar. Ketika basah, dan memang diketahui bahwa walaupun tidak secara yakin, namun ghalabatudz dzon ini apa? Dugaan kuatnya itu karena memang jilatan ya, ya najis. Nah, kan bukan semata-mata basahnya. Lah kalau basah kena hujan, ulung air hujan basahnya. Ya. Tapi sekarang basahnya karena ima yakin atau dugaan kuat ya karena emang apa? Jilatan dia. Ya, jangan. Ya menjadi najis juga seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, hadal ya Khan Abdullah. Bernilai ibadah. Baik. Mencuci 7 kali itu kan amrun ta'abudi. Kita melakukannya karena Allah memerintahkan seperti itu. Apakah kemudian bernilai ibadah? Tetap harus diiringi dengan niat. Nah, ibadah saja kalau tidak ada niatnya, ya enggak ada ibadah, enggak ada pahalanya. Ngasih fakir miskin, kenapa? Kasihan. Enggak gitu aja, bukan niatnya sedekah. Bukan niatnya infak lillahi taala, bukan sedekah lillahi taala, yang enggak ada pahalanya. Seperti itu. Ya, kecuali kasihannya karena dia kenapa ini makhluk Allah, kita harus bersikap rahmah. Allah artinya mengharap pahala. Ya, ini dapat pahalanya. Tapi sekedar ngasih. Ya, seperti itu. Nah, ini yang artinya ibadah, apalagi yang seperti ini. Maka dia akan menjadi nilai ibadah ketika dia niatkan karena ingin menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Mandi juga. Mandi, jebur ke laut, ke sungai. Yang satunya niatnya mandi junub. Ya, apa pahala. Yang satunya sekedar mandi. Nggak dapat pahala. Seperti itu. Nah. Taib. Nah, fadal ah. Ya enggak apa-apa, itu darurat ya. Digigit anjing memang harus cepat ditangani medis ya, seperti itu. Nah, ladas, lakukan saja. Ya, setelah itu enggak bisa dicuci ya, sebisanya lah entah. Ini kan lain, fattaqullah mastata'tum. Jadi gigit anjing ini memang bahaya. Entah resiko rabies, kena rabies dan yang lainnya. Ya, dan memang ya anak juga punya saran, cepat aja dulu segera ke dokter seperti itu. Nah, ya, kalau ini digigit ceritanya. Bahkan mungkin kena tanah malah anak enggak tahu nih, tapi kalau memang mudaratkan ya jangan gitu. Kan perintahnya untuk yang pertama dengan tanah. Gimana, Dok? Anak enggak paham. Tapi kalau memang mudaratkan kena tanah ya jangan gitu. Cepat bawa ke dokter. Seperti itu. Nah, fadal Dokter Rudi. Apa itu? Memakai gelang ya. Sudah dibahas, nah. Nah. Untuk kesehatan. Mengklaim. Baik. Baik, bergelang sekarang. Pakai gelang, istilahnya gelang kesehatan. Ini, dan ini dijual di apotek. Dulu, enggak tahu sekarang masih dijual enggak. Dulu diaman juga dijual di sebagian apotek-apotek. Nah, ya, mereka mengklaim gelang ini gelang kesehatan, bisa mengandung apa sehingga bagus seperti itu. Ini juga pertanyaan yang diajukan kepada banyak ulama terkait gelang ini. Nah, lalu lupa persisnya alasannya apa, namun itu yang disebut ulama enggak boleh. Ini pertanyaan yang dibawakan kepada Lajnah Daimah, ya terkhusus yang lainnya itu Lajnah Daimah, terkait gelang ini yang diklaim oleh pembuatnya atau apanya, ada bisa untuk kesehatan, ada penjelasan ilmiahnya lah. Itu yang dilarang oleh para ulama. Ya, Allah alam kalau jaket kalau karena begini, karena gelang ini kan kaitannya erat dengan, kalau jaket kan enggak ada orang ada tapi mungkin jarang lah ya, berbeda dengan gelang ya. Nah, jadi gelang ini banyak orang memiliki keyakinan-keyakinan memakai gelang bisa kan seperti itu. Adapun jaket, kalau menurut Allah ya sudah hukum asalnya, kalau memang itu betul terbukti seperti itu, jaket ya enggak ada masalah. Nah, tapi gelang ini khusus gelang ini ya. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, fadhal ya Basul Fat terakhir ya. Debu, iya bisa. Turap itu ya bisa termasuk diantaranya debu seperti itu. Nah, seperti itu. Artinya bisa nggak debu itu menggantikan turap tadi itu, tanah ya untuk mencuci bekas jilatan anjing tersebut? Iya bisa insya Allah. Kalau memang tidak ada lagi tanah yang, nah, seperti itu tadi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.